Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, Jumat Mubarak ya sahabat ya, kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita, Rumahku Syurgaku ya sahabat ya. Karena dalam acara ini kita akan belajar bagaimana kita menjadikan rumah kita ini menjadi syurga bagi kita sebagai muqaddimah syurga yang akan kita harapkan, yang kita harapkan kelak di akhirat. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, kita pada kesempatan kali ini, pada Jumat kali ini, Jumat yang penuh barokah ini, kita akan kembali belajar bagaimana kita menjadikan rumah kita, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang semakin indah. Karena gue seringkali mengingatkan ya sahabat ya, keindahan di dalam rumah tangga itu mukaddimah keindahan yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Dan ketidakbahagiaan di dalam rumah tangga itu sendiri adalah awal ketidakbahagiaan yang mungkin saja akan bisa kita dapatkan di akhirat jika kita tidak berusaha untuk memperbaikinya. Nah sahabat, tentunya mempunyai rumah tangga yang indah, yang sakinah, mawaddah, warahmah, lalu menjadi kita merasakan kenyamanan, kita merasakan kedekatan, dan kita merasakan ada keterikatan yang lebih dalam rumah tangga kita itu, itu tentunya punya ada usaha dan butuh ilmu ya sahabat ya, untuk menuju ke arah sana. Karena yaitu tadi, kemesraan yang sesungguhnya itu bukan hanya kemesraan fisik, bukan hanya kemesraan yang hanya bersifat sementara, tapi kita ingin kemesraan yang bersifat abadi. Nah bagaimana sih sahabatnya untuk kita bisa menuju ke kebahagiaan yang sesungguhnya? Rumah tangga yang seperti syurga itu yang seperti apa? Apakah hanya rumah tangga yang bahagia, nggak pernah ribut? Ataukah rumah tangga yang ya pokoknya hanya sekedar kompak ya? Atau mungkin rumah tangga yang kadang keluarga yang sekiranya nanti suami istri mungkin nanti punya acara rutin, nonton bareng, jalan bareng, makan bareng dan sebagainya. Apakah itu yang disebut sebagai rumah tangga yang digambarkan seperti syurga bagi kita? Nah, kita butuh ilmu untuk mengetahui rumah tangga, keindahan rumah tangga yang sesungguhnya itu adalah seperti apa. Nah sahabat ya, sehingga kita tidak menjadi orang yang tertipu. Jangan sampai kita menganggap rumah tangga kita sudah bahagia, rumah tangga kita sudah indah, tapi ternyata ini adalah jauh dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kita akan mempelajari untuk benar-benar menjadi rumah tangga kita seperti rumah tangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan kemesraan, yang penuh dengan yang diisi dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi mereka senantiasa rumah tangganya Rasulullah, rumah yang selalu sambung dengan Allah subhanahu wa taala. Nah, kita ingin mempelajari hal tersebut. Akan tapi kita akan belajar ya, pada kesempatan ini Bu Yaya akan memberikan penjelasan lebih luas lagi ya, bagaimana kita menuju keindahan yang sesungguhnya tersebut sahabat. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai acara kali ini ya, kita akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Buya. Alhamdulillah sehat, berkat doa para pendengar semua dan doa Umi, dan juga semoga para pendengar semuanya, Umi dan semua yang merilai acara ini, senantiasa dalam rahmat Allah. Amin, amin, amin. Senantiasa ditambah akan di dalam hatinya kecintaan. Amin. Dan keriduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, nanti pada kesempatan pada pembelajaran kita kali ini dalam acara Rumahku Surgaku, sahabat juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Buya. Dan memang lebih diutamakan sahabat ya, tentang persoalan masalah keluarga, supaya sambung dengan tema kita Rumahku Surgaku. Dan bagi sahabat yang ingin bertanya kepada Buya, Anda bisa bertanya melalui empat media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di 0231-252-2549 atau di SMS kami di 081-321-461079, atau Anda juga bisa melalui Yahoo Messenger Radioku dan FB Radioku. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua radio yang sudah merilai acara ini. Radio Samara Tulungagung 96,2 FM, Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi, dan Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Ali Sharif Lampung, Radio Panua 103,8 FM, Pahuwato Gorontalo, dan juga semua radio-radio sudah merilai acara ini ya. Terima kasih karena Anda sudah ikut menyebarkan dakwah kami. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kita akan berikan kesempatan kepada Buya untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu, baru nanti kita akan berikan kesempatan untuk sahabat bertanya kepada Buya. Baik Buya, dipersilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah masuki bulan Maulid dan sudah menjadi kebiasaan para perindu dan pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka untuk sibuk dan menyibukkan diri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesibukan yang mereka buat adalah pertanda dari apa yang ada di dalam hati mereka. Iya, ya. Acara-acara yang akan diadakan, dan insyaallah pada hari Ahad besok, 2 hari lagi, tanggal 3 Rabiul Awal atau tanggal 5 Januari, kita pun juga ada mengadakan acara yang kedua. Acara besar yang kedua yaitu Maulid Akbar di Al-Bahjah. Itu adalah untuk membangun masyarakat secara umum, secara luas, untuk mengenalkan secara luas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita membuat sesuatu yang mengagetkan. Ada apa ini? Jadi ingat Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Ya, ya. Akan tetapi ada satu tatanan dalam masyarakat yang lebih kecil dari masyarakat itu sendiri, yaitu keluarga. Paling kecil ya. Artinya kita pun di rumah kita harus ada maulid. Ya, ya. Nabi harus kita lahirkan terus di rumah kita. Nabi harus lahir di rumah kita. Nah ini kebetulan di bulan Maulid ini, yuk kita melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah kita. Makna melahirkan itu apa? Ya. Kita harus jadikan anak-anak kita anak-anak yang bisa niru Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Ya. Dan kita sendiri harus berusaha untuk bisa berakhlak seperti akhlak Nabi. Jadi Nabi harus, cara hidup Nabi ada di rumah kita. Perilaku Nabi ada di rumah kita. Kesabaran Nabi ada di rumah kita. Nah ini, maka sebetulnya kalau orang faham dan mengerti kunci kebahagiaan yang selama ini kita bahas, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun selama ini rumahku surga, sebetulnya kita akan ingin menguak menguak yakni menyingkap tabir ya yang selama ini tidak terlihat. Tabir apa itu? Tabir kemuliaan. Jadi kemuliaan Nabi itu tertutup sehingga perlu kita hadirkan, dan cara menghadirkannya satu demi satu di dalam rumah tangga kita. Jadi semua lihat tip-tip yang kami hadirkan dari awal diadakan acara rumahku surgaku, semua itu diambil dari Rasulullah. Rasulullah itu tetes dari kehikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kebahagiaan-kebahagiaan yang dibangun oleh bangsa manusia ini tidak akan menjadi kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali tip kebahagiaan itu diambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya cukuplah Nabi. Kalau kita mau menyederhanakan, Nabilah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Mulai dari kunci kemudahan di dalam kita mencari rizki, Nabi pembuka. Artinya Nabi mendidik kita bagaimana dalam rumah tangga kita harus biasa dengan sederhana, agar kita tidak disibukkan oleh tuntutan-tuntutan yang menyiksa. Menyiksa betul. Dan kita pun harus dijauhkan dari sifat-sifat sombong yang menyiksa juga. Dan kita dijauhkan dari sifat dengki yang bertentangan, dendam, dengki yang bertentangan dengan keindahan. Semua diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mencari resep cinta yang sesungguhnya adalah kita mendekat kepada Nabi, agar kita diberi ilmu cinta, ilmu berkasih sayang. Maka bulan Maulid ini ayo kita jadikan di rumahku surgaku. Mungkin insyaallah selama bulan Maulid ini akan kita arahkan bagaimana kita menumbuhkan kecintaan di rumah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kehidupan Nabi menjadi kehidupan anak-anak kita. Kehidupan anak-anak kita meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Ya, Bu. Dan sungguh kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Jika Anda mempunyai seorang putra yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Anda temukan dari putra Anda? Kebaikan. Jiwa dan sikap bakti yang sesungguhnya. Iya. Ia tidak ingin Anda susah, lihat. Yang ia pikirkan adalah bagaimana Anda selamat. Karena apa? Itu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah? Iya. Sekarang kenapa ada seorang anak bantah? Durhaka. Bentak orang tuanya, bentak suaminya, bentak masya Allah durhaka kepada orang tuanya, minta motor saja masya Allah dengan bawa celurit, bawa senjata, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan ada yang pernah mengadu dipukul oleh anaknya dan seterusnya. Itu kenapa itu semuanya terjadi? Dan kenapa sekarang ada orang bingung, ada orang mabuk, berapa orang mabuk-mabukan? Ada orang pesta zina di sana sini semua. Dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya itu karena keluarga tersebut tidak dididik untuk kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting sekali di rumah kita, di keluarga kita, untuk kita kenalkan setiap saat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk kita mulai dengan membaca selawat. Karena kali Anda seorang bapak hari ini pergi ke Panjunan sana untuk beli tasbih. Sebanyak keluarga Anda, kalau perlu lebihkan di tetangga-tetangga. Kemudian Anda ajari anak-anak Anda minimal ini permulaan untuk belajar sepanjang bulan Maulid ini untuk membaca salat kepada Rasulullah. Minimal sehari itu 2.000 atau 3.000 atau 1.000 atau semampunya, yang penting istiqomah. Dan sering tanyakan di waktu hendak makan, waktu dia hendak pergi atau pulang sekolah atau kapan saja, kita tanya berapa kali. Kalau hendak tidur, kalau dia belum menyelesaikan tugasnya, suruh membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita budayakan semacam ini. Ya. Kemudian kita beli buku sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku sejarah yang ringan-ringan yang bisa dibaca oleh anak-anak kecil kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan. Kita baca. Kita jadikan hari ini adalah hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan ini adalah bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memulai membaca dan kalau perlu tidak cukup ia membaca. Ditanya oleh para orang tua agar menjelaskan dan menerangkan apa yang telah ia baca. Menceritakan kembali kepada orang tuanya. Ia akan berbangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah awal-awal bagaimana kita menanamkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam diri anak-anak kita. Tujuannya adalah ini yang kita bahas, rumahku surgaku. Anak yang kenal Nabi, suami kenal Nabi, bapak kenal Nabi, masya Allah indah. Sebelum masuk surga sudah indah. Bagaimana tidak indah? Dipenuhi dengan rasa kasih sayang, penuh kecintaan, saling menghargai, saling menghormati. Semua menjalankan tugasnya masing-masing. Tidak ada kezaliman di tempat tersebut. Jadi keindahan yang sesungguhnya di saat tidak ada kezaliman. Ketahuilah, biarpun seorang itu sakit, akan tapi ternyata dia mendapatkan sentuhan tangan tulus dari orang tuanya atau dari anaknya, maka akan terobati itu semuanya. Akan dirasakan indah. Akan tapi biarpun jasad Anda sehat, akan tapi ternyata Anda tidak pernah menemukan kasih dalam rumah Anda, apa yang sakit? Hati. Jadi subhanallah, kebahagiaan yang sesungguhnya harus kita cari melalui pintu kebahagiaan, pintu cinta, pintu kasih yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk gembira maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk mengenalkan anak kita kepada Nabi agar tahu ada apa di balik perayaan Maulid Nabi. Jawabannya sederhana. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ia tahu, bukan untuk hura-hura, bukan untuk makan, akan tapi kita membuat sebuah acara agar orang pada tahu. Dan kami selalu ingatkan itu hakikat membuka sunnah Nabi. Jangan katakan itu adalah bid'ah. Ketahuilah, yang mengatakan bid'ah adalah di atas disesat di atas kesesatan. Bagaimana perayaan Maulid Nabi dikatakan bid'ah? Itu yang perlu kita hadirkan kepada anak-anak kita. Kebejatan, kebrutalan karena jauhnya umat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suri toladan. Bagaimana dia menjadikan Nabi Muhammad suri toladan wang dia saja tidak kenal. Bahkan kenal pun jika tidak tertanam makna cinta dan kasih, maka susah untuk mengikutinya. Sebab orang yang mencintai itulah yang akan bisa mengikuti. Yang tidak mencintai susah untuk mengikuti. Kalaupun mengikuti bukan karena ketulusan. Pada waktunya nanti akan berubah menjadi memusuhi bukan mengikuti. Meninggalkan kemudian memusuhi. Baik. Hal-hal yang berkenaan dengan makna yang harus ditanamkan di anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita di saat kita belanja, pun kita biasakan anak kita mau beli baju sayangku. Kalau beli baju, usahakan baju yang bakal dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita hubungkan semuanya dengan kehidupan Nabi SAW. Kebayang atau tidak kalau anak putri kita beli baju, selalu kita ingatkan akan Nabi. Apakah kebayang setelah itu akan beli baju seronok? Enggak akan, Be. Tidak akan. Jadi kalau seorang anak susah pakai kerudung itu jangan disalahkan sang anak. Tanyakan apa yang dilakukan bapaknya terhadap anaknya. Bagaimana anak kita akan bisa benar kalau ternyata bapaknya pun jarang membicarakan tentang Nabi, tapi di kamar anaknya dikasih televisi yang merusak, ya. Belum HP kameranya dan seterusnya. Ya, ya. Kita harus membuat perubahan sebelum kita dikagetkan oleh malaikat Israel nanti. Ya, ya. Kita harus saat ini merubah rumah kita. Dan ini tidak pandang, kadang keluarga berilmu pun Kurang memperhatikan, dipilih oleh Allah untuk tidak ingat Rasulullah SAW. Jadi bukan Jadi permasalahannya ini orang yang dipilih dan tidak dipilih. Mungkin seorang ustaz, seorang alim. Dan ini disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahwa kelalaian banyak terjadi kepada orang anaknya orang alim. Bahkan dikatakan aktsarun nasi iradan minal ilmi wal alimi adalah apa? Abna'uhu wa azwajuhu. Nah, yang banyak berpaling itu justru kadang istrinya dan anaknya. Padahal suaminya adalah orang alim, lihat. Sehingga tidak peduli dengan apa yang terjadi pada anak-anaknya. Bahkan mungkin merasa tidak enak kalau mengingatkannya, padahal itu anaknya sendiri. Anggap itu buah karyanya, ibaratnya adalah di bawah naungannya. Kenapa kok seperti seolah-olah berik begitu takutnya? Bukan takut, karena memang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang tua yang tidak bisa mengarahkan anaknya. Iya, maka kita memohon kepada Allah saat ini. Amin. Semoga Allah mudahkan kita untuk membimbing anak-anak amin, kita. Amin, amin, amin. Dan ini banyak ditemukan di dalam kejadian. Kalau Imam Ghazali mengisyari, Imam Ghazali di saat mendetek, di saat berbicara itu adalah setelah melihat. Iya, sehingga mungkin sekali kita menemukan seorang yang katanya jago ahli maulid Nabi SAW, cinta maulid Nabi SAW. Ya. Barangkali keliling setiap tahun buat maulid. Akan tapi kalau ditanya anaknya di mana? Tidak tahu, ya. Tidak tahu. Ya, ya. Bahkan, lihat, kita terharu suatu ketika ada seorang yang dia adalah bukan seorang agama. Seorang bukan seorang yang belajar agama. Mm-mm. Akan tapi dia adalah orang insaf. Mm-mm. Seorang yang insaf. Dia punya warung. Subhanallah. Dia punya warung. Ternyata prinsipnya sederhana. Hah? Ya. Prinsipnya sederhana, musola harus di tempat yang paling depan. Kemudian semua karyawan gue harus pakai kerudung. Dan waktu sholat harus sholat. Dan jelas-jelas melakukan sholat. Iya, subhanallah. Siap. Ini adalah orang yang awam, akan tapi hatinya insaf. Itu dipilih oleh Allah. Dan diupayakan di rumahnya adalah kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun tidak ilmu. Mm-mm. Tidak punya ilmu. Begitu sebaliknya, belum tentu. Mungkin seorang ustaz punya toko kecil saja, tidak? Yang menjaga sudah tiap sholatnya tidak pernah diperhatikan. Mm-mm. Mungkin kalau perempuan tidak pakai kerudung misalnya, dan seterusnya. Kenapa? Dia tidak diberi oleh Allah kemudahan untuk membawa mereka kepada kemuliaan. Maka dari itu, ayo kita lihat rumah kita seperti apa. Jangan-jangan kita termasuk orang yang dibikin lalai oleh Allah. Kalau ilmu sih tidak, enggak. Insya Allah semuanya punya ilmu. Akan tapi kenapa kok sama-sama punya ilmu ini kok tidak bisa? Ini kok bisa? Ini kenapa harus salah-salah? Ini kenapa benar? Itu pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ayo kita mengadu kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Baik, ya. Dan juga terkadang ada kerancuan di dalam memahami masalah keindahan, Bu, ya. Seperti tadi yang Umi singgung gitu, Bu, ya. Ada kadang beberapa keluarga yang secara zahir kayaknya indah, ada kekompakan keluarga. Akan tetapi ternyata tidak mengarah kepada sesuatu yang mungkin berkaitan dengan agama gue, ya. Atau mungkin seperti misalnya mencari hiburan-hiburan di tempat yang salah. Kadang keluarga itu punya acara rutin nonton bareng gitu, Bu, ya. Mungkin atau seperti Umi sempat gitu, Bu, ya. Ngantar anak beli buku gitu kan, ngantar anak kita beli buku pada waktu itu kebetulan di satu tempat perbelanjaan gitu, pas kebetulan hari Jumat gitu, ya, Bu, ya. Dan kita melihat ternyata banyak sekali keluarga-keluarga suami istri dengan anak-anaknya gitu, Bu, ya, yang mereka juga berbelanja pada waktu itu dan pada waktu bertepatan dengan waktu sholat Jumat begitu, ya. Dan kami waktu itu Umi ngelihat gitu kan, ternyata istri-istrinya juga pakai kerudung gitu loh, Bu, ya, pakai jilbab. Akan tapi ternyata suaminya tidak melakukan sholat Jumat gitu, Bu, ya, hanya karena mungkin ya ngajak anak main di tempat tersebut dan sebagainya. Nah, ini ini bagaimana dengan kejadian hal-hal seperti ini, Bia? Apakah keindahan seperti itu, keindahan yang sesungguhnya itu bagaimana gitu, Bia, untuk dipahamkan kepada masyarakat? Keindahan yang sesungguhnya adalah di saat orang itu ditapakkan kakinya oleh Allah di jalan syariat. Iya, Bia. Kalau bukan jalan syariat, bukan keindahan. Itu hawa nafsu dan itu membawa petaka. Dan tidak lama kebahagiaan yang diraih semacam itu. Ya. Kesenangan dengan maksiat, ya. Meninggalkan kewajiban-kewajiban. Mungkin kita husnudzon dia adalah seorang musafir mungkin. Akan tapi jika benar terjadi semacam itu bertentangan dengan keindahan. Ya. Bahkan mungkin lihat ke tempat yang maksiat. Sampai suatu ketika ada, subhanallah ya. Bagaimana pendidikan seperti itu? Ada seorang, semoga Allah mengampuninya, seorang ustadz. Amin. Jadi kalau anaknya pulang dari pondok itu, karena mungkin saking senengnya dia tuh mondok, dihibur dengan dibelikan tiket khusus untuk masuk ke gedung film waktu itu. Jadi baginya itu adalah, jadi bagaimana dididik semacam ini? Kok tidak dididik bagaimana kita jauh dengan hal-hal yang semacam itu? Ini ada kami pernah diceritai semacam ini, kaget. Dan ternyata memang ada buahnya. Kesombongan muncul sang anak, susah diatur, dan seterusnya, Nah, jadi diberi pendidikan yang lainnya pun juga susah. Karena apa? Memang sama orang tuanya dididik semacam itu. Jadi kalau kita ingin bersenang-senang dengan keluarga, pak sunnah, diimbau. Kita pergi misalnya makan bersama dengan anak-anak kita, misalnya di pantai atau di hutan, di mana yang nyantai, yang nyaman, itu perlu sesaat-sesaat berubah suasana. Akan tapi semuanya tidak boleh melanggar Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melanggar. Itu hakikat kebahagiaan, tapi kalau dengan melanggar, itu sudah langsung dia daftar untuk sengsara itu. Kalau melakukan dosa itu mengundang murka, dan kita ilmu murka Allah bisa saja diberikan oleh Allah nanti di akhirat, bisa saja di dunia. Kalau di dunia akan menghancurkan kebahagiaan. Kalau dia adalah pengusaha akan hancur, kalau dia mula-mula senang dia akan dibuat akan cekcok nanti. Ya, Bu. Dan juga Bu ya, seperti mungkin agak sedikit menyinggung seperti nonton bareng begitu Bu ya. Di tempat-tempat yang memang khusus untuk nonton begitu Bu ya, bioskop atau apa gitulah Bu ya. Itu tuh sebenarnya bagaimana sih Bu ya secara syariatnya? Karena kadang ada alasan lah kan yang ditonton juga sesuai dengan anak-anak, atau kadang yang ditonton juga itu ini kok maksudnya Islami gitu tuh Bu ya. Ada pemahaman, jadi tergantung yang ditonton apa begitu Bu ya. Baiklah, apakah itu tempat yang baik? Sekarang kalau ada film Islami, berapa persen yang diadakan di situ? Nggak banyak ya, pasti banyak kan yang nggak Islaminya. Tidak Islami. Kemudian apa yang terjadi di tempat itu? Itu bukan tempatnya orang baik, bukan tempat yang baik. Artinya lihat, kita kalau ke situ akhirnya kita membuat syiar untuk tempat-tempat yang tidak baik. Sehingga sampai suatu ketika mungkin kuyonannya semacam ini ya. Kalau sudah ada film Islami lihat, sampai ke kuyonannya mungkin seorang anak ngomong ya sama abahnya, abah. Tadi filmnya kurang seru, seruan film ekstranya. Jadi film sebelumnya, film yang ditampilkan ada promo film kan? Promo film yang akhirnya rindu untuk nonton film yang dipromokan tadi lihat. Apa yang terjadi di anak-anak kita? Sudah tahu jalannya pergi ke gedung film, misalnya. Sudah tahu jalannya akan rusak semacam itu. Sehingga dulu pernah kita mengingkari waktu PKI menonton apa? Dan memang betul saat itu lihat anak-anak kampung pun akhirnya tahu waktu itu adalah di Blitar waktu itu. Jadi anak-anak kampung pun akhirnya tahu gedung film yang ada di kota Blitar gara-gara waktu itu kita nonton film G30 SPKI di gedung film. Jadi dengan itu kan kita tontonan wajib waktu itu. Semuanya harus nonton. Ternyata juga teman-teman dan yang lainnya ngerti ya dari situ. Ngerti ke tempat gedung film dari situ. Sehingga waktu masuk SMP pun sudah mulai ngintip-ngintip dan akhirnya bisa masuk ke gedung film tersebut. Jadi ke tempat maksiat, tempat yang tidak baik, ketahuilah yang masuk di situ siapa. Lampu dimatikan lagi perempuan, pacaran dan sebagainya. Dia kita akan membesarkan syiar dan itu akan kembali ke kita. Ketidakbaikan itu. Bukan begitu caranya. Ya, film-film Islami sekalipun film Islami. Jadi sekalipun film Islami, kecuali saat ini sudah mulai canggih ya, film-film Islami yang dibuat secara Islami dan benar syar'i bisa saja dihadirkan di televisi-televisi saat ini yang sudah masuk rumah-rumah. Tanpa harus kita ke gedung film atau memang kita harus membelinya. CD-CD tersebut untuk kita putarkan untuk anak-anak kita. Justru itu lebih bagus, lebih selektif kalau yang dekat. Sebab kalau yang namanya televisi itu bebas. Karena ada ini, ada itu. Akan tapi kalau sudah kita siapkan di rumah, ada DVD yang khusus atau komputer yang khusus, sehingga anak-anak kita tidak bisa melihat kecuali sesuatu yang sudah kita persiapkan, dan itu bagus. Mulai dari nasyid-nasyid, film-film Islami, ya, itu yang membangun membangun jiwa, membangun semangat untuk berjuang, kedekatan kepada Allah SWT. Hal itu adalah termasuk pendidikan di zaman sekarang ini. Tidak mungkin kita hindarkan anak-anak kita dari tempat ke hal-hal semacam itu. Tidak mungkin misalnya anak kita jauhkan dari televisi. Memang kalau bisa, sebuah rumah tanpa televisi hebat. Akan tapi jika ada televisinya, mungkin kita atur dengan tontonan-tontonan yang positif. Jangan kita biarkan begitu saja. Sehingga rumah kita itu bagaimana kalau seandainya Nabi masuk rumah kita itu? Kira-kira kita siap atau tidak? Begitu. Nah, kalau tontonannya tidak karu-karuan, lihat gambar di rumahnya tidak karu-karuan, anak di rumah kita dandanannya tidak karu-karuan, bagaimana kita berani mendatangkan Nabi SAW ke rumah kita? Pantes tidak rumah kita untuk Nabi, kan begitu? Iya, iya. Baik, subhanallah, ya. Jadi artinya harus benar-benar bisa memahami makna keindahan yang sesungguhnya itu seperti apa, dan harus selektif di dalam memberikan hiburan kepada keluarga, ya, Bu, ya. Jadi tidak hanya sekedar mencari kesenangan, tapi bagaimana kesenangan itu tetap syar'i. Karena kalau kesenangan tidak syar'i, seperti kata Bu ya tadi, tidak berumur panjang, ya, Bu, ya. Akan ada dampak, ya, baik dampak secara langsung ataupun tidak langsung, itu tentu akan membawa sesuatu yang mengarah kepada sesuatu yang tidak baik, kan begitu, ya. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, itu tadi gambaran, ya, gambaran rumah yang sesungguhnya, keindahan yang sesungguhnya itu seperti apa, lalu hiburan yang indah itu seperti apa, kan begitu, ya. Intinya, kuncinya adalah di saat semuanya tetap sambung dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keindahan seperti keindahan yang diajarkan oleh Rasulullah, hiburan seperti hiburannya Rasulullah. Dan mungkin, ya, sahabat, ya, pernah mendengar, sering sahabat pernah, Buya sendiri sering menceritakan bagaimana kadang Rasulullah itu pernah mengajak Sayyidah Aisyah lomba lari, kan begitu, ya. Itu sendiri merupakan suatu hiburan yang mungkin sekarang ini malah sangat jarang dilakukan, kan gitu, ya. Padahal itu, ya, tetap syar'i, tidak melanggar, dan juga memang dilakukan juga bukan di tempat yang terbuka dan sebagainya, tetap terhormat. Rasulullah hanya ingin berikan kesenangan kepada istrinya yang memang saat itu masih terkenal dengan masih usianya masih kecil, ya, sahabat, ya, sehingga disesuaikan dengan karakter istrinya tersebut. Nah, itu kan suatu keindahan, sahabat, suatu hiburan, dan akan menjadi sangat indah, ya, bagi seorang suami istri jika melakukan hal-hal yang seperti itu dengan meniru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, tentunya sudah mulai banyak pertanyaan yang ingin sahabat tanyakan kepada Buya langsung, ya. Nanti kami akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya di via telepon kami di 0231-252-2549, atau Anda juga bisa melalui via SMS kami di 081-321-461-079, dan juga sahabat bisa menggunakan FB Radioku dan juga Yahoo Messenger Radioku, ya, sahabat, ya. Kami tunggu bergabungnya Anda bersama kami, dan nanti kita akan memberikan kesempatan untuk yang bertanya di telepon, SMS, FB, dan Yahoo Messenger. Semuanya insyaallah akan kami berikan kesempatan yang sama untuk bertanya kepada Buya. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan break dulu sebentar. Jangan beranjak kemana-mana, karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Dua hati menyatu kini di dalam ikatan yang suci, untuk mengikuti sunnah Nabi, berharapkan 92,9 FM Cirebon, radioku inspirasi spirit hati. Sahabat, saat ini kita sudah berada di menit ke-11 dari pukul 6, ya, sahabat, ya. Dan mungkin sudah mulai waktunya bagi sahabat untuk memulai aktivitas, ya. Bagi sahabat yang sudah yang ingin melakukan aktivitas, selamat beraktivitas, ya. Semoga dimulai dengan sesuatu yang baik, dengan kita mendengarkan hal-hal yang baik, ya, belajar untuk semakin menjadi lebih baik kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semoga hari kita pun menjadi semakin lebih baik lagi, ya, sahabat, ya. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah, kami memulai akan memberikan kesempatan kepada yang bertanya langsung kepada Buya di via telepon kami di 0231-252-2549. Baik, kita angkat telepon pertama, sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Ana di Sumber, baik. Ibu Ana, gimana kabarnya? Baik, sehat semua? Alhamdulillah, Bu ya, alhamdulillah. Semoga selalu baik Ibu ya. Baik, silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Menyikapi anak yang suka berbohong itu ya, karena mungkin dengan berbohongnya itu akan menambah dosa bagi sang anaknya. Ya. Kan orang tua itu kadang bingung mau nanya gimana, mau nggak nanya gimana gitu. Karena antara kebenaran dan tidaknya itu dari jawaban sang anak itu terlalu sama, sulit dibedakan. Suaranya kurang jelas Ibu. Gimana? Mungkin, ya, ada kebohongan. Jadi anak suka bohong, ha? Terus? Kan mungkin menambah dosa dari anaknya. Sebagai orang tua itu kadang bingung mau nanya yang gimana, mau gak nanya yang gimana gitu. Gitu, baik. Menyaran dan tudangnya itu lebih banyak lagi nih. Bahkan lebih itu banyak bohongnya. Gitu. Banyak bohongnya, baik-baik ya. Baik Ibu, terima kasih. Cukup ya? Ya, baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berbagi dengan pertanyaan dengan sahabat-sahabat yang lainnya juga ya. Baik. Jadi satu pertanyaan ini akan langsung dijawab atau langsung dijawab Bu ya, silakan Bu ya. Anak yang suka bohong itu gimana solusinya? Mungkin ada satu lagi Bu ya. Kita langsung kumpulkan dua penelpon, baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersolat dulu Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala ali wa sahbihi. Baik, Bapak Ibnu Abbas, silakan langsung kepada Buya. Iya, assalamualaikum Buya dan Umi. Baik, silakan. Mudah-mudahan Buya dan Umi sekeluarga ada dalam kesehatan. Amin. Amin, amin, amin, amin, silakan. Maaf Buya, saya mau bertanya dalam hal tahun baru, bolehkah pejabat dari mulai presiden sampai ke bawah mengucapkan selamat tahun baru, bahkan selamat Natal, bahkan suka berkunjung ke gereja pada kegiatan tersebut? Demikian Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan sudah kita kumpulkan. Baik, ya, pertanyaan Ibu Ana di sumber Bu ya, tentang masalah solusi menyelesaikan anak yang suka berbohong, sehingga kadang kalau bertanya tuh agak-agak ragu karena kadang kalau ditanya bohong gitu tuh Bu ya. Jadi mending gimana gitu Bu ya, terbaiknya gitu. Baik, yang pertama adalah kebohongan itu sendiri memang kadang menjadi watak dan sifat seseorang, karena memang biasa hidup di lingkungan yang memang sama-sama biasa bohong, alias ketularan. Maka dari itu memang kejujuran itu harus kita biasakan di dalam rumah kita. Jadi kalau pernah melihat dibohongi atau biasanya ngajak bohong, saya kasih tahu bapaknya, oke, saya tidak ada. Kasih tahu saya tidak ada, nggak ada kok bilang, nggak ada, nggak ada. Maknanya apa? Oh, boleh bohong ya kan gitu. Biarpun tidak diucapkan, akan tapi kadang begitu. Misalnya cari tamu, ada tamu, bilang nggak ada. Hal-hal semacam ini kadang tidak dirasakan oleh orang tua. Orang tua. Jadi pelajari oleh anak. Karena anak itu niru, barangkali yang pertama harus kita hadirkan adalah kita koreksi. Mungkin kita memang pernah ngajari bohong, biarpun tidak secara langsung, kita tidak sadar. Nah, harus kalau begitu yang harus kita benahi pendidikan untuk dia. Bagaimana mengajari kejujuran. Dan katakan kalau dulu saya pernah bohong dan itu salah. Dan tidak berbohong lagi. Kalau ternyata di rumah sudah dididik tidak berbohong Bu ya, tapi ternyata ya, mungkin dari teman. Baru langkah selanjutnya. Baris, ini yang pertama. Jadi jangan serta-merta kita itu menyalahkan. Karena apa? Dia tidak akan sembuh kalau dia juga tidak, kalau kita tidak berubah. Kemudian setelah itu, di luar itu mungkin sekali akan terjadi apa? Pendidikan-pendidikan untuk bohong. Maka di dalam rumah kita harus kita berikan pemahaman tentang kejujuran yang sesungguhnya. Takut untuk berbohong dan seterusnya. Kemudian setelah itu, jangan sampai anak itu menjadi bohong karena perilaku kita. Ini yang ketiga. Jadi kebohongan itu bukan kita didik, akan tapi karena apa? Kita biasa tidak percaya. Percaya berlebihan juga tidak? Tidak boleh. Akan tapi kadang di saat jujur pun masih kita marah, kita ragukan, itu bisa mendidik orang berbohong. Ini pernah terjadi pada Nabi SAW dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ceritanya waktu Nabi lagi sholat, kemudian ada dua budak yang ketangkep oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu itu di Perang Badar. Dipegang itu budak. Kamu mata-mata ya? Dua budak itu mengatakan bukan. Kami bukan mata-mata, saya hanya budak yang ingin cari makan saja, mencari barang buruan atau lewat ke sini saja. Saya lewat. Nah, kamu pasti mata-mata. Enggak. Ya kan? Lagi? Sampai dipukul lah Sayyidina Ali. Kamu mata-mata harus akhirnya ngomong. Iya deh, saya mata-mata. Iya, saya mata-mata. Akhirnya apa? Setelah itu dilepas oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah assalamualaikum, Rasulullah tersenyum. Ya Ali, unik kamu itu. Kenapa ya Rasulullah? Di saat orang jujur kau pukul, di saat bohong kau kelepas. Yang pertama dia jujur, memang dia aslinya budak yang bukan. Jadi terjadi kepada seorang imam besar, Imam Ali bin Abi Thalib. Pendidikan ya dari Rasulullah. Pendidikan dari Rasulullah SAW. Artinya, jika anak kita berkata sesuatu, lalu kamu, kita sanjung saja kalau dia mengatakan, kamu begini nak, tidak. Alhamdulillah, anak umi memang harus begitu. Selagi tidak, juga tidak. Tidak usah, pasti kamu begitu. Ya, kalau misalnya, kamu pergi ke mana nak? Saya pergi, enggak kemana-mana. Misalnya nonton film dianya. Kamu kamu kemana nak? Saya pergi ke sana, Mi. Ke rumah siapa, Pak Aman? Benar nak? Mama percaya dengan anak yang paling baik. Anak sayang. Saya tidak ingin anak mama bohong. Pak percaya. Sebab kalau bohong dosa gede sayangnya. Iya. Dia mikir. Kalau seandainya anakku itu terus terang, biarpun kemanapun, saya tidak akan marah kok. Sambil ditinggal, dia akan mikir nanti. Setelah itu pasti ngomong, mama maafin, saya tadi ke gedung film. Baru nanti di sehati, sayangku, gedung film bukan tempat yang baik. Bahkan langsung, pasti kamu ke sana ya? Ah benar nih, lihat. Ini ada karcisnya, ini. Kan macam. Kalau dia sudah berkata tidak, sanjung bahasanya dia. Dia ingkar. Kalau itu jelek misalnya, kalau ada anak tidak berterus terang dengan kejahatannya, itu artinya apa? Artinya menganggap kejahatan itu membahayakan baginya, maka dia tutupi. Tinggal sekarang kita ingin bagaimana dengan apa kejahatan yang ia lakukan, dia bisa mengaku dengan dirinya sendiri tanpa harus kita paksa dengan kekerasan. Lalu setelah itu kita bawa kepada keinsyafan sangat mudah. Itu proses itu. Sehingga nanti anak kita pun dari awal-awal sudah biasa jujur. Tapi gimana caranya untuk mungkin menangkap ya antara kebohongan dengan kebenaran itu gimana? Terus juga kadang tuh jika bukti-bukti misal Bu ya, jika memang semua bukti memang mengarah kepada kebohongan gitu ya. Dan memang sangat-sangat terlihat sekali dengan kebohongan. Apakah kita tetap dengan gaya pura-pura tidak tahunya kita atau memang harus kita tekankan gitu? Tidak, itu langkah-langkah pertama. Jika ternyata berulang-ulang, tentu ada tanda seperti itu. Jadi langkah awal itu jangan buru-buru kita menjadi anak. Bisa saja seorang anak itu berbohong itu karena memang kita selama ini melakukan seperti itu, kekerasan. Jadi kita tidak mengambil hati. Nah, ini hal-hal. Jadi kalau sahabat suatu ketika lihat keindahan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang bertanya, datang kepada Nabi, lihat, ya Rasulullah, aku ini pengen benar, pengen baik. Aku suka melakukan ini, suka melakukan itu. Aku pengen baik ya Rasulullah. Rasulullah cuma memberi resep satu tok baik. Resep satu tok. Apa ya Rasulullah? Jangan bohong. Indah. Karena aku mencintaimu dan kamu mencintaiku. Kita adalah sahabat yang baik. Kunci persahabatan yang tulus adalah tidak berbohong. Bisa? Bisa ya Rasulullah. Aku tidak akan bohong kepadamu ya Rasulullah. Dalam hatinya enak benar. Kirain aku mau dipukulin. Saya suka mabuk, suka ini, suka itu. Akhirnya dia keluar. Setelah keluar, dia mau ketemu sama temannya yang suka mabuk. Ingat Rasulullah. Kalau nanti saya ketemu Rasulullah, ditanya ngomong apa saya? Ikrar saya apa tadi? Tidak bohong. Tidak boleh? Bohong. Bohong. Akhirnya bingung. Bingung. Wah, mending gak usah ketemu teman-teman. Nanti daripada saya suruh mabuk lagi, nanti ditanya Rasulullah. Wah, ini secara otomatis dia menjaga jarak dengan sesuatu yang bakal dimurkai oleh Nabi SAW. Sehingga waktu ketemu Nabi, dia nyaman. Dan begitulah perubahan. Kejujuran itu membangun. Sehingga, Al-Asidu yatu ilal birri. Balbiru yatu ilal jannati. Yang namanya kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa kepada surga dan seterusnya. Jadi ibu tadi bahasanya, ibu tidak yakin kalau dia berbohong. Karena ibu sendiri masih meragukan apakah bohong atau tidak. bohong. Maka lebih baik kita duduk dengan anak tersebut dengan yang kalau tadi katanya banyakkan bohongnya gitu, sehingga kadang ibu itu pengen tanya itu takut gitu kan. Oh tidak, jadi gini Bu, kalau banyak bohongnya kita harus berani bertanya. Akan tapi pertanyaan kita bukan pertanyaan bodoh. Gini loh ya, biasakan di dalam kita berkomunikasi itu adalah biasakan untuk bertanya maka ia akan menjawab, jangan biasakan menuduh maka ia akan menolak. Jadi kita sering mendahulukan tuduhan daripada bertanya. Sama suami istri dan seterusnya. Bertanyalah, maka ia akan menjawab. Tapi kalau tuduh, ya, males dia marah dia. Jadi dengan bahasa sayangku mau kemana tadi? Dirangkul setelah itu. Baik-baik. Kalau dia omongannya baik-baik. Dari masjid, subhanallah. Anak Umi ke masjid, biarpun kita tahu kalau dia ke pasar. Nggak mungkin anak Umi ke tempat yang nggak baik. Ini masjid, Allah sayangku, gini-gini. Akhirnya apa yang ada di hatinya? Berarti Uminya tuh seneng ini. Sampai dikasih hadiah. Iya, Bu. Aduh, gara-gara aku ngomong ke masjid dikasih hadiah. Tapi jangan sampai, yuk kita doa ya Allah semoga anakku terus bisa ke masjid. Jangan sampai pergi ke ini disebut tapi dalam doa tidak dituduhkan. Akhirnya mikir ya Allah, akan tertanam di hatinya nanti bahasanya yang dicintai ibunya adalah masjid, tempat yang baik. Maka perlahan nanti dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak baik tersebut. Dan nanti kalau sudah terbukti pun, lihat, di saat sudah terbukti kejujuran itu sendiri sudah cukup ya. Misalnya mengaku. Kalau mengaku jangan dihukum setelah itu. Kalau sudah mengaku saya melakukan ini, Umi mohon maaf. Sudah mohon maaf janjinya. Tidak boleh mengulang lagi. Jangan sampai di saat mengaku lalu kita hukum lagi. Maka dia nanti akan berpikir ternyata bohong lebih enak. Kalau saya bohong tidak dipukul, kalau saya jujur dipukul. Banyak seperti itu. Di saat bohong selamat. Ya, kayak tadi ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kadang-kadang di saat bohong itu dibiarkan, di saat jujur dipukul. Cuman nanti ada setelah itu ternyata sudah terbukti. Lah kok dia masih berbohong, maka kita hukum karena kebohongannya. Jadi terbukti bohong. Yani, ya, bukan terbukti melakukan kesalahan loh ya. Kalau terbukti melakukan kesalahan kita bisa memaafkan. Tapi kalau terbukti berbohong misalnya, dia ngomong ke masjid, tak tanya ada dua saksi mengatakan ke? Ke mana? Ke tempat kebohongan. Ya, maka langsung dihukum saat itu jelas. Hukumannya harus tegas. Harus tegas, ya. Nah, sungguh. Kalau seandainya kamu ke masjid saya sarang, saya lihat ke sini, maka karena kamu ke tempat seperti ini, marah dan seterusnya. Gini, gini, gini. Wajar. Jadi ngerti berat bobotnya, bahayanya bohong itu nanti di dunia sudah dihukum sama orang tuanya. Iya, supaya tidak menjadi kebiasaan. Baik. Terus pertanyaan kedua dari Bapak Ibnu Abbas tadi tentang masalah pejabat yang kadang harus mengucapkan selamat tahun baru. Sebetulnya ya itu dalam pengajian kami sudah sangat sering kami hadirkan bahwasanya mengucapkan selamat hari Natal ya tidak diperkenankan. Hari Natal itu adalah mengukuhkan tentang ketuhanan Yesus. Kok artinya kita mengucapkan selamat ini? Jadi sudah sering lagi. Ini adalah sangat sering dan sangat jelas untuk ahli iman ya. Dan tidak ada hubungannya masalah toleransi. Kita tidak. Dan karena kadang itu adalah kayak seperti kewajiban, Bu, dikarenakan ya, Indonesia bisa itu saja. Tidak dikatakan kan Indonesia bukan dengan berdasarkan syariat Islam secara ininya, Bu, peraturannya. Jadi ada beberapa agama yang diakui sehingga terkadang mau tidak mau pejabat itu ya harus bersikap netral kadang begitu, Bu. Permasalahannya kita itu terlalu lemah basa-basinya kepada manusia berlebihan. Lebih tidak nyaman kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau sudah dibiasakan dikondisikan, aku tidak mengucapkan selamat Natal. Tapi aku tidak menghalangimu Natalan. Wahai orang Kristen, selesai tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebetulnya. Cuma karena terlalu basa-basi, terlalu takut jabatannya hilang, takut dibilang ekstrim dan sebagainya. Sementara kita ini tidak pernah menemukan ada mungkin kaum minoritas yang sangat anti dengan kita. Apa yang kita lakukan? Kita pun nyantai saja kok. Dengan acara-acara besar kita, mulai dari Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri, mereka juga tidak pernah mengucapkan selamat pun, kita tidak ada masalah kok. Kita tidak memikirkan, padahal mereka kaum minoritas. Mestinya kan begini, dari kaum minoritas, setiap hari raya harus membuat spanduk, harus mati. Pernah ada undang-undang kayak gitu? Tidak ada. Tidak ada. Dan pernah kita marah? Tidak. Perusahaannya orang Islam pun tidak pernah memikirkan kenapa kok tidak ada orang Kristen teman saya yang memasang karangan bunga yang selamat Hari Raya Idul Fitri. Tidak pernah berpikir begitu. Orang Islam ternyata lebih luas, hatinya lapang, sehingga orang Kristen tidak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri pun kita tidak pernah mikir, biasa aja. Tidak pernah orang Kristen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Pondok Al-Bahjah, dan kita juga nggak pernah nyari. Nggak pernah nyari. Padahal kalau tamu juga banyak, ribuan tamu, kalau mereka hanya pengen ada, tapi kita tidak pernah berpikir. Islam itu lebih lapang dadanya. Kenapa kok setelah kita tidak mengucapkan selamat Natal kok seolah-olah ada ada kejahatan, apa, ada kejahatan, ada ini. Orang Kristen pun seharusnya ngerti juga. Kita tidak menuntut mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kebersamaan tidak harus dengan itu. Kebersamaan itu hakikat. Bantu kalau dia sakit. Kalau ada orang Kristen sakit, mau mati, lapar, bisa lapor ke pondok, nanti bisa dibantu. Jadi, dan juga urusan masalah sempat mengucapkan perayaan selamat hari raya Idul Fitri dan juga dengan perayaan Natal itu beda, Bu ya. Padahal kalau, beda. Kalau Idul Fitri sendiri bukan merasa usan akidah. Sehingga akidah, mereka pun ya, sebetulnya tidak, dengan hari raya Idul Fitri pun sangat-sangat nyaman. Ya kan? Kalau Natal kan, sendiri kan Natal urusan ketuhanan, ya, baik. Makanya kalau seandainya mereka punya hari raya selain berkenaan dengan ketuhanan, misalnya acara hari raya pernikahan mereka, kita datang mengucapkan selamat. Kita bergembira, boleh. Kita memberi hadiah, tidak ada masalah. Kesenangan mereka, kita ikut senang. Atas pernikahan orang kafir, kita boleh mengucapkan selamat. Boleh mengucapkan selamat atas pernikahan, karena menurut mereka adalah halal. Dan anaknya pun nasabnya nyambung. Karena dua agama mereka. Sehingga khomer yang ada di rumah mereka pun khomer yang muhtaram, yang terhormat. Tidak boleh kita gulingkan. Ini indah Islam itu. Cuman ini loh, orang basa-basi ini loh, terlalu berat. Minta maaf ya, tadi masalah khomer terhormat itu gimana? Khomer terhormat adalah khomer yang dimiliki agama tertentu yang menurut mereka khomer adalah tidak haram. Oh, subhanallah. Itu khomer terhormat, ada khomer muhtaromah. Jadi jual beli di antara mereka boleh, asalkan tidak dijual belikan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin ya. Sehingga kalau kita datang ke rumah mereka menggulingkan khamr mereka, dosa kita. Dosa, subhanallah. Ini indah. Jadi permasalahannya itu karena kita tidak ngerti syariat Islam. Jadi seolah harus basa-basi, apalagi masuk gereja. Ada apa masuk gereja? Ya, Bu ya. Sampai kita mendengar ada beberapa pemuka agama Islam, katanya Bu ya pemuka, Allah alam Bu ya. Tapi yang jelas sikapnya tidak sama sekali tidak menunjukkan keislaman. Ya, mungkin dia pemuka yang dikedepankan oleh orang yang tidak, orang kafir Bu ya. Dia enggak dianggap. Apa maksud dari itu semuanya? Masuk gereja, mengucapkan selamat, apalagi ceramah tentang Natal dan sebagainya. Apa itu yang diinginkan, apa itu semuanya? Mereka tertawa dengan itu. Iya, Bu ya. Bahkan yang aneh gitu, Bu ya, sempat kita melihat ya, Umi sempat ngelihat gitu, Bu ya, sampai ketika dia mengucapkan secara tidak sengaja mengucapkan selawat, Allahumma shalli 'ala, dia menarik kembali selawat tersebut. Dia merasa salah tempat untuk mengucapkan selawat tersebut begitu. Sangat sakit. Orang kecian yang hal-hal semacam itu. Itu bisa kelompok. Nah, ini ada satu kelompok liberal itu yang membahayakan itu. Ya, sehingga mereka lebih senang berbahasa-basi dengan orang di luar Islam, tapi dengan kaum muslimin mereka merendahkan. Nabi pun akan direndahkan. Ya, jadi tidak. Jadi haram sudah selesai. Tidak ada tawar dalam hal ini. Dan tidak akan mengurangi keadilan. Kita itu kaum mayoritas yang harus luwes. Akan tapi bukan berarti kaum mayoritas ini harus seperti itu. Ikut merayakan Natal dan sebagainya. Tidak harus. Kita berikan mereka kebebasan untuk merayakan Natal. Sebebas-bebasnya di rumah mereka. Di gereja mereka. Bahkan kita boleh menjaga gerejanya agar tidak terjadi kerusuhan. Boleh. Ya, kenapa? Ini terhormat mereka itu. Karena dimah kita. Kalau masalah menjaga memang itu tidak masalah. Tidak ada masalah menjaga. Dan memang sempat ya ada polisi, sampai dijadikan guyonan gitu Bu ya, dari sebagian orang yang menghadiri acara Natal di gereja gitu Bu ya. Sampai ada seorang Muslim ya, yang dia mengatakan kalau Anda masuk ke masjid, Anda akan menemukan banyak orang yang sholat dengan menggunakan celana. Tapi kami yakin kalau ada orang pakai sarung dan kopiah masuk Natal, masuk gereja, kayaknya baru sekarang dia menunjukkan dirinya itu loh Bu ya. Ya. Jadi, seolah-olah dia lebih hebat dari yang lain. Subhanallah. Itu adalah keunikan-keunikan. Kita tidak perlu hal-hal yang semacam itu. Dan tidak akan kurang dakwah. Siapa yang kita contoh? Biasanya menisbatkan seperti Wali Songo, Gunung Jati. Sesunan Gunung Jati, Masya Allah. Kalau Sesunan Gunung Jati memberikan perkenan kepada apa orang membangun, ini uniknya masyarakat kita ini menyamakan zaman sekarang dengan zaman dahulu. Kemarin kita dengar enggak tahu di sebuah acara televisi yang ada orang Cirebon yang tergolong mereka itu adalah masuk orang-orang liberal itu, mengatakan, mencontohkan itu memfitnah Sunan Gunung Jati. Katanya apa? Sunan Gunung Jati sudah terbuka dengan agama, memperkenankan pembuatan tempat-tempat ibadah dan seterusnya. Tapi kenapa kita saat ini kok kayak gitu? Apakah tidak tahu kasusnya Sunan Gunung Jati itu berada di Indonesia dalam keadaan Islamnya masih minoritas dan kebanyakan orang Hindu? Wajar mereka seperti itu. Dan di saat mayoritas tentu ada aturannya. Jangan sampai yang mayoritas mengganggu yang mayoritas. Yang minoritas. Itu harus ada aturannya. Ini minoritas. Salah memberikan contoh. Zaman Sunan Gunung Jati kan perkembangan Islam, awal-awal perkembangan Islam belum sejaya semacam, belum sebesar ini. Dan memang kerajaan Islam saat itu kuat. Akan tapi di luar sana kan belum Islam. Islam tidak memaksa kalau mereka agama Hindu dengan agamanya. dengan patung-patung, dengan ini dan sebagainya, itu akhlaknya Sunan Gunung Jati. Bukan di saat mayoritas kaum muslimin, kemudian harus ada gereja di tengah-tengahnya, akhirnya membuat satu forum persatuan umat beragama misalnya, akhirnya dinegosiasi kalah, karena yang Islamnya kurang cermat dalam bernegosiasi, akhirnya membuat gereja baru lagi. Ketahuilah, pembuatan gereja, kalau gereja, ada di wilayahnya mereka gitu kita ya? Jaga kita bukan mikat kalau gereja sudah ada dan itu benar prosedurnya kita wajib menjaganya. Kalau ada orang Islam merusaknya maka dosa ya? Dosa salah mereka dosa, karena Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Ya, nah, akan tapi jika tidak prosedur tidak ada penghuninya dan sebagainya membuat membuat fitnah di situ ya. Tidak ada, harus sih. Tentang masa kita, Umi pernah dengar tentang kejadian Sayyidina Umar yang akan sholat, pilihannya tidak mau sholat di gereja itu, bagaimana Bu ya ceritanya Bu ya? Pernah waktu itu kata Sayyidina Umar, suatu perjalanan gitu menemukan ada tempat, apa mungkin tempat bukan ibadahnya orang-orang kafir gitu Bu ya. Tapi Sayyidina Umar memilih untuk tidak masuk ke sana itu dikarenakan khawatir menjadi syiar, itu apakah cerita yang benar Bu ya? Oh iya, banyak bukan kisah Sayyidina Umar saja. Dan sudah dijelaskan oleh para ahli fikih bahasanya sholat di gereja adalah sah, akan tapi makruh. Dan makruhnya bermacam-macam. Karena bumi Allah semuanya suci ya. Akan makruhnya di situ ada patungnya, ada segala macam dan juga termasuk juga, syiar gitu. Nah, jadi ini sebetulnya tidak terlalu masalah. Dan kita juga tidak pernah menemukan masalah kita. Kita ada orang yang Kristen, ada orang ini yang biasa kita berinteraksi dengan mereka, tidak ada masalah kok. Tanpa harus mengungkit-ungkit. Makanya justru yang menjadikan fitnah itu adalah ini loh, orang liberal. Jadi menjadikan sebab permusuhan, mengungkit. Dia menjilat kepada orang Kristen. Jadi akhirnya seakan-akan yang lainnya tidak mengerti mereka salah semua. Seolah-olah orang Islam itu salah semua, yang benar ini ustaz yang masuk gereja ini. Lalu mengatakan, semua itu enggak benar, yang benar kayak saya, innalillah. Berarti telah menyalahkan ulama-ulama semuanya. Apa yang diinginkan oleh semuanya itu? Dan itu adalah orang yang... Dan akhirnya orang-orang di luar Islam sendiri akan merasakan, oh ternyata benar, yang lain salah. Bukan lebih dari itu apa? Itu menanamkan kebencian orang Nasrani kepada orang Islam. Yang tidak ikut. Na'udzubillah. Ya itu apakah bukan ahli fitnah? Itu dajjal. Dan itu dajjal, harus kita yakini kayak begitulah dajjal. Nabi yang paling takut kepada ulama wasu, lebih takut daripada dajjal. Maka sekarang yang perlu kami tanamkan, kami hadirkan saat ini wahai ahli iman. Anda punya cara. Caranya Nabi Muhammad SAW. Sudahlah. Anda tidak usah aneh-aneh. Syariat sangat jelas. Agama sangat jelas, enggak usah kita bermacam-macam ikut-ikut. Termasuk Allah, termasuk mengucapkan selamat tahun baru itu juga karena itu syiarnya orang orang bukan Islam. Kita punya tahun baru Hijriah. Kenapa kita tidak mengucapkan selamat tahun baru Hijriah? Jadi perlu kita rubah. Ada tahun baru Masehi ingin kita lupakan. Kita lupakan. Terus kalau kemarin ada acara agbiar Maulid di tahun baru Masehi, kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Karena kita ingin menghentikan kemungkaran yang ada di alun-alun. Karena biasanya di alun-alun itu digunakan untuk segala macam. Coba kalau tidak kita pakai pengajian, dipakai apa kita? Macam-macam segala macam. Dan alhamdulillah ini komentar dari berbagai dan masyarakat bahasanya, dengan adanya semacam itu ternyata tidak ada berantem, mabuk tidak ada di alun-alun, deru motor pun hanya di luar-luar sana pun sangat jauh dan sebagainya. Jadi kita ingin hentikan pemasihan di hari itu. Bahkan sebetulnya kalau bukan cara yang lain bisa, misalnya cukup menggerakkan aparat untuk tidak diadakan acara itu, selesai. Cuma karena menggerakkan seperti itu kan tidak gampang, pasti berantem mereka. Akan tapi dengan diajakkan acara sholat dan sebagainya, ternyata banyak yang kebawa. Bahkan ada beberapa anak yang mengaku, saya itu mulai kenal majelis Buya adalah waktu tahun baru. Saya dengan kawan-kawan dengar, akhirnya kami mencoba datang ke takwa. Selesai. Ya, subhanallah. Jadi ada, jadi bukan kita merayakan tahun baru Masehi. Jadi justru ingin mengcounter bagaimana agar anak-anak, agar orang-orang tidak kebawa kepada kemaksiatan yang ada di tahun baru tersebut. Baik, subhanallah. Terima kasih Bu atas atas jawabannya. Dan ini kita akan mulai menjawab pertanyaan dari yang sudah bergabung via SMS via di 3150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salam barik alaih. Umi Buya, saya ingin curhat. Tidak dijelaskan dari mana ini Buya. Setelah saya sering mendengar penjelas pengajian dari Buya, saya mulai mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya mulai punya rasa cinta pada Rasulullah. Tapi suami saya telah sering mendengar mazhab salaf Buya. Suami saya ikut-ikutan membid'ahkan maulid sehingga saya bingung Buya, bagaimana Buya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membid'ahkan itu bukan salaf. Bukan salafi, salafi palsu. Sebab salaf itu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu memang labelnya label mewah salafi. Salafi sesungguhnya adalah manhaj kita ini. Ya. Kita tuh salafi sesungguhnya. Di dalam berakidah punya manhaj. Nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam berfikih pun kita punya manhaj. Dalam memahami Al-Qur'an kita punya manhaj. Iya, iya. Manhajnya manhaj para pakar usul fikih, kembali pada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Akidah Abu Hasan Asy'ari. Kita punya manhaj. Jadi salafi palsu enggak punya manhaj. Manhajnya manhaj akhlakalan. Membaca hadis satu seolah sudah habis. Hebat. Menyalahkan orang lain, betahkan orang lain. Ya, ya. Baik Anda, subhanallah. Allah telah menitipkan di hati Anda kerinduan cinta kepada Nabi. Anda syukuri. Anda pun suami Anda bawa dengan keindahannya. Barangkali baru diskusi yang manis ya. Anda bawa ke tempat yang baik. Dan memang berbahaya. Dan mungkin sebenarnya bukan karena memang mungkin yang pertama kali didengar dakwah dari mereka dipikir benar begitu Bu ya. Iya, mungkin bersama kerinduan suami Anda untuk cari kebenaran, ternyata salah alamat, salah ya. Sama kalau orang mau beli baju ternyata salah masuk toko, bisa saja keluarnya adalah baju yang salah kan begitu ya. Jadi kita harus benar akan, tapi perlu ditarik ini. Dan kemudian setelah itu kita harus punya prinsip loh ya. Ini masalah keimanan loh ya. Masalah keimanan adalah penting nomor satu. Iya, Bu. Jadi kalau memang ternyata tidak bisa diajak untuk kembali ke jalan yang benar, kalau masih saja membid'ahkan dan mencaci maki, maka bisa saja pada akhirnya nanti kita memberikan kesempatan pertama, kedua, terakhir, sehingga kalau perlu kita tidak perlu dengan orang yang tidak rindu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Allah Sallam. Bahkan kami tegaskan, jangan sampai Anda ini harus ketegasan ini jarang dihadirkan. Jangan main-main tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau ada orang merayakan maulid Nabi dikatakan bid'ah, subhanallah, apalagi kejahatan. Kejahatan apa yang akan terjadi setelah itu? Jauhnya umat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang membid'ahkan maulid Nabi, ketahuilah, jangan dekat-dekat Anda dengan dia. Jangan nikahkan putri Anda dengan orang yang membid'ahkan perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus ini ketulusan. Kalau Anda punya anak sekolah, di sekolah tersebut dikatakan maulid Nabi adalah bid'ah, Anda harus rela mengeluarkan putra-putri Anda dari tempat tersebut. Dan jangan ditunda lagi secepatnya, sebelum terbawa terpengaruh, sehingga putra-putri Anda menjadi orang yang anti cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan tentang hujah tentang maulid Nabi sudah sangat jelas, hampir setiap malam kita sampaikan menjelang maulid Nabi. Yang jelas jangan berhujah dengan hadis palsu. Man abdama maulidi wajabat syafaati, hadis palsu yang mengagungkan bulan, yang mengagungkan hari kelahiranku mendapatkan syafaat dariku, itu hadis palsu, tidak boleh dipakai. Akan tapi hujah yang panjang lebar sudah kita hadirkan tentang perayaan maulid Nabi ya. Yang makna merayakan maulid Nabi adalah mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kalau suami Anda ternyata terus seperti itu, lihat, Anda harus tegas. Allah Maha Kaya. Karena permasalahan bukan permasalahan maulid saja, sampai nanti ayat itu sifat masalah akidah berbeda dengan. Dan juga nanti di dalam pendidikan anak pun akan sangat sulit sekali Bu ya. Keimanan sang suami itu sendiri sudah kropos itu. Kenapa itu nanti masalah ayat-ayat sifat? Dia anti mencaci maki lidahnya, tidak ada indah. Maka seorang istri harus mencari ketegasan. Bumi Allah luas. Ketahui laki-laki masih banyak biasanya. Akan tapi apa? Kalau memang tidak bisa diajak benar, Anda harus punya prinsip ketegasan. Karena apa? Islam, akidah, iman itu nomor satu. Karena itu kemaksiatan yang sudah membid'ahkan sesuatu yang itu adalah sunnah, adalah kejahatan yang amat besar. Kefasikan seorang suami, misalnya seorang suami zina, seorang suami mabuk saja kita boleh minta cerai. Apalagi ini masalah keimanan kayak begitu. Maka boleh, sangat boleh. Kenapa? Itu kesesatan, kejahatan yang sangat-sangat jahat. Kenapa? Orang mengagungkan Nabi SAW, memuliakan Nabi SAW, lalu dikatakan itu bid'ah sesat. Baik. Harus ada ketegasan. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya. Allah akan melindungi Anda, Allah memulihkan Anda. Tapi ingat, prosesnya yang pertama adalah membawa suami Anda dengan keindahan. Karena yang mengaku cinta Nabi Muhammad harus akhlaknya mulia. Tapi kalau tidak mau, harus ada ketegasan di dalam diri Anda. Baik, Allah Alam Bismillah. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Kita akan break dulu sebentar Bu ya, dan nanti kita akan memberikan kesempatan lagi kepada sahabat yang lain untuk bertanya kepada Bu ya. Masih ada kesempatan ya sahabat untuk bertanya kepada Bu ya yang berkaitan tentang masalah rumah tangga. Baik, jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali lagi nanti. Buah hati menyapu kini. Masih dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan sahabatku, kita masih berada di acara Rumahku Surgaku ya, bersama Buya Yahya dan Umi Fairuz Aramini. Dan saat ini kita masih tema kita kali ini ya sahabatnya, bagaimana menjadikan rumah kita benar-benar surga bagi kita ya, dan seperti rumah tangga yang benar-benar seperti bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghadirkan Rasulullah di dalam rumah tangga kita. Itu tema kita pada kali ini ya sahabat ya, karena masih bersangkutan kan ini ingin menyambungkan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ingin, kita tidak hanya sekedar menggebiarkan ya tentang kecintaan menghadiri gebiar tentang Rasulullah di luar rumah, kita menghadiri banyak majelis-majelis tentang agar kita bisa cinta kepada Rasulullah, akan tetapi kecintaan itu tidak kita bawa pulang ke rumah. Lah, ini satu kesalahan sahabat ya. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kami buka satu kesempatan untuk satu penelpon lagi sebelum nanti kami berikan kesempatan kepada yang bertanya via SMS ya, untuk kami akan bacakan pertanyaan sudah bergabung melalui SMS. Kami angkat dulu penelpon ketiga yang sudah bergabung bersama Umi di studio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalah terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah. Baik, dengan hamba Allah, silakan langsung kepada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberkahi Allah. Amin. Ini ya maaf ya. Kan mau ada acara maulud. Tahun kemarin kan satu keluarga ke sana semua ya Bu ya. Nah, tahun sekarang ini suami nggak bisa ikut soalnya kan ngurusi ibu sepuh ya. Nah, dan ibu sendiri kan nggak enak sebetulnya ya, pengennya sih datang semua gitu ya. Cuma ya udah suaminya kan ngalah gitu, udah ibu aja yang berangkat sama anak-anak gitu. Nah, soalnya ibu sepuh kan kebanyakan banyak sama suami ya, soalnya jalannya kan kalau sama ibu kan berat gitu, jalannya nggak bisa gitu ya. Tadi sama suami gitu, jadi yang ingin ditanyakan gimana ibu? Jadi apa namanya tuh dapat hal nggak itu suami saya? Soalnya kalau berangkat malam Selasa sama malam Minggu di planet itu bapak suka nyuruh udah berangkat aja gitu. Udah gitu aja. Assalamualaikum Bu ya, Umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala barik alaihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, langsung dijawab pertanyaannya Bu ya. Jadi suaminya enggak bisa hadir karena harus meladeni ibundanya yang sudah sepuh itu Bu ya. Luar biasa. Jika memang pelayanan untuk ibundanya tidak bisa diwakilkan, maka sungguh itu pengabdian yang luar biasa, dan itu yang akan menjadikan Rasulullah tersenyum bergembira. Iya, Bu. Akan tapi barangkali sesaat juga ingin menuntut ilmu, bisa diganti dengan yang lainnya tanpa mengurangi kenyamanan ibundanya. Maka perlu, karena ilmu juga dibutuhkan. Akan tapi jika tidak ada yang bisa mewakilinya, mungkin anak masih kecil, tadi istri atau yang lainnya, kuat, maka ketahuilah, mengabdilah kepada ibu, dan cukuplah dengan dengar radio, insyaallah nyampe ilmunya. Dipilih tapi radionya yang benar, akidahnya ya. Sekarang radio macam-macam. Dengan seperti itu, maka itu adalah seorang anak yang baik sekali. Anak yang, dan kisah-kisah yang pernah kami hadirkan Uwais Al-Qarani adalah kasusnya seperti itu. Bukan saja menghadiri maulid Nabi, akan tapi ada Nabi. Ada Nabi ya. Tidak bisa ketemu Rasulullah hanya karena dia merawat ibundanya, sibuk dengan ibundanya, akan tapi disanjung oleh Rasulullah SAW. Baik ya. Baik, Bia, terima kasih. Kita beranjak kepada pertanyaan sudah di via SMS, Bia, ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat ya di Kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi dan Buya. Ini mau tanya Buya, bagaimana bahaya fudul terhadap masa lalu pasangan? Apakah baiknya setiap pasangan saling memberitahu orang tentang orang-orang yang pernah ada di masa lalu? Baik. Atau justru pasangan tidak perlu tahu tentang hal tersebut demi menjaga perasaannya? Baik, saling keterbukaan baik. Untuk menghindari ketamakan, cemburu yang tak berasan itu seperti apa ya Bu ya? Harga mati, masa lalu tidak perlu dibawa. Khususnya masalah kasus kecinta, kisah cinta masa lalu tidak bisa dihadirkan dan hindarkan untuk menghadirkan. Pertama menyakitkan, kedua menghilangkan kepercayaan. Rugi, menyakitkan saja sudah tidak enak, menghilangkan kepercayaan itu Anda sendiri yang rugi. Rugi apa yang Anda inginkan? Kadang seorang istri bertanya, aku dulu mau dinikahi oleh ini. Tidak ada perlunya. Untungnya apa ya, Be? Apalagi sampai kadang menuntut, coba aku dinikahi oleh dia, innalillah. Jadi tidak, termasuk dosa-dosa masa lalu. Karena itu kesalahan, tidak usah disebutkan. Jadi seolah-olah hatinya memang untuk suami, suami hatinya untuk istri, itu saja sudah selesai. Tidak usah disebut-sebut. Kemudian tadi pertanyaan yang terakhir apa tadi untuk... untuk menghindari ketamakan cemburu yang masalah keterbukaan untuk menghindari ketamakan cemburu yang tidak beralasan itu seperti apa Bu ya? Ya, keterbukaan itu ada batasnya. Terbuka dalam hal apa? Terbuka itu mungkin masalah masalah rencana-rencana yang baik gitu. Tapi masa lalu tidak boleh dibuka, malah tidak boleh ada keterbukaan tentang dosa masa lalu. Jadi tidak boleh kalau dosa kepada Allah tutup dan tutup-tutup antara kita dengan Allah saja, enggak usah dibuka. Sedikit pun enggak usah dibuka, celah pun ada. Karena apa? Na'udzubillah. Kalau dibuka, lihat, akibatnya adalah hilang kepercayaan sang suami. Karena apa? Seolah-olah terkenang-kenang, barangkali terjadi lagi. Akan tapi kalau seorang istri berperan kalau dirinya adalah bersih, seorang suami pun demikian, kalau kesalahan yang masa lalu, dia memohon ampun kepada Allah dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu yang muncul adalah kepercayaan. Dan percaya itu dia menyuburkan cinta. Dan yang menggerogoti cinta, hilangnya percaya. Maka dari itu tidak perlu kita untuk menyebutkan kisah-kisah masa lalu, kisah cinta masa lalu dan sebagainya. Untuk mengantisipasi kecemburuan, lah orang takut dicemburui itu sendiri biasanya malah salah. Anda jangan takut dicemburui pasangan Anda. Tinggal Anda bagaimana meladeni kecemburuan tersebut. Misalnya, suami Anda tidak senang jika Anda telepon sama siapa-siapa. Seorang laki-laki atau teman lama dan sebagainya. Anda harus bangga. Gak enak benar, sudahlah kamu telepon sebebas-bebasnya sana, gak pulang juga gak apa-apa, enak atau tidak? Tidak? Jadi ketahuilah bahwa kecemburuan itu sebetulnya adalah keindahan, asalkan tidak berlebihan. Nah, kita tidak tahu yang disampaikan berlebihan itu apa sih maksudnya. Berlebihan itu biasanya sederajat menuduh dan sebagainya. Maka seorang istri cemburu berlebihan. Saya berkata, bang dari mana? Dari perempuan ya? Loh, ini kan pertanyaan yang bodoh dari seorang istri. Kalau suaminya pulang, kenapa kok tidak dikatakan dia kerja dan sebagainya? Hanya karena kecurigaan di dalam hatinya. Cemburu yang berlebihan sehingga suaminya pulang kerja dikatakan, abang dari mana? Loh, kenapa kok kata begitu? Sanjung dulu abang, makasih abang capek dan sebagainya. Kalaupun ada kecurigaan, tidak perlu ditanya hari itu, mungkin esok. Jadi kecerdasan itu luar biasa yang menjaga. Jangan kita bodoh, seorang perempuan kadang-kadang begini, abang sama ini, gara-gara SMS masuk saja suami dilabrak habis-habisan. Suami tidak ngerti apa-apa, bengong. Suami tidak ngerti, akhirnya suami itu setiap hari dihadamrat, dihantam begitu. Hah, ngapain dong saya tidak ngapa-ngapain di begini juga, mending saya... Mending akhirnya setan yang berbisik sehingga melakukan kemungkaran. Na'udzubillah. Jadi ketahuilah, kecemburuan harus ada aturannya. Cemburu adalah makna cinta. Yang tidak punya cemburu tidak ada cinta. Nah, jadi termasuk, mohon maaf, di dalam rumah Nabi SAW, di rumah Nabi, Siti Aisyah cemburu. Sampai Rasulullah menyifati gharat umuk. Nabi dapat kiriman makanan. Ini lah. Jadi biarpun mohon maaf, istri seperti itu ada kecemburuan. Istri yang salehah sepertinya siapa? Seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mendapatkan kiriman makanan, rupanya Siti Aisyah itu ada kecemburuan, lalu ditepis begitu sampai mangkok itu pecah. Gharat ummuk. Lagi cemburu ibumu. Maksudnya Siti Aisyah lagi cemburu. Dan apakah Nabi Muhammad memihak kepada Siti Aisyah saja? Tidak. Lalu berkata, Aisyah ganti itu mangkok. Kau yang memecahkannya. Lihat, Siti Aisyah cemburu. Dan apakah dimarahi dengan kecemburuan? Oh tidak. Makanya sungguh unik kalau ada sebuah rumah tangga gak ada cemburu. Terus apa? Biasanya kalau gak ada cemburu itu menjadi bentuk rasa takut. Takut ditinggal. Ya? Sudah gak ada cemburu. Takut ditinggal. Takut gak dikasih nafkah. Takut hilang kebesarannya. Misalnya suaminya pejabat besar, ya kan? Nah, suaminya pejabat besar. Sehingga kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang suami adalah didiamkan saja. Kenapa? Takut nanti diusir, takut dicerai, takut ditinggal. Lihat, ini kedunguan. Cemburu itu wajar, kecintaan itu. Siapapun. Cuma nanti memanage kesemburuan. Tidak boleh melanggar syariat Nabi SAW. Kalau sudah cemburunya meninggalkan syariat Nabi SAW, maka itu bukan cemburu lagi. Itu adalah hawa nafsu dan setan. Dan maka hati-hati. Jadi kecemburuan adalah sesuatu yang normal. Akan tapi di saat dikontrol dengan syariat. Tidak boleh melakukan sesuatu yang dilanggar, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai dalam kisah Nabi itu Sayyidah Hafsah dengan Siti Aisyah itu cemburu dengan salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersekongkol. Itu ada sekongkol. Biarpun sebetulnya antara keduanya juga ada kecemburuan. Tapi sesaat itu untuk kepentingan, untuk menjaga yang dicintainya, itu wajar. Jadi kisah cemburu itu adalah, akan tapi cemburu yang wajar. Ya gak enak benar kalau seorang istri dibilang sama suami, sudahlah kamu pergi berisin sama laki juga boleh, siapa saja juga boleh lah. Sama seorang istri ngomong begitu, bang sudahlah kamu sama perempuan mana saja juga boleh bang, ah bebas-bebas sana deh. Kena enak benar tuh apa hidup kayak begitu. Tidak ada pengikatnya. Baik. Baik, subhanallah. Terima kasih Bu ya. Dan mungkin ini Bu ya, satu pertanyaan lagi Bu ya, via SMS. Ini ada sahabat di